sadari diriku telah bersalah kepadamu. Sedang Tuhan bisa mengampuni yang membunuh juga yang mencuri. Apalagi diriku salah dalam cinta, hanya karena potretku dengannya. Apalah artinya cemburu kalau membawa bencana. Cemburu kalau membawa